Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masih dalam bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Doa yakni mendakwakan, menyerukan, menyeru kepada persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Ini bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita pada malam hari ini dalam nukilan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh yang mensara kitab-kitab ini, kitab Tauhid. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Sahra wa ta'ala. Qala al-Allama Ibn al-Qayyim. Jadi ini masih nukilan dari Ibn al-Qayyim juga yang dari di atas. Yang kemudian kita baca. Qala bisarhil manazil. Ini juga dari kalam Ibn al-Qayyim. Ya, ini dalam Madarijus Salikin. Ya kan? Wabai Madarijus Salikin. Dan berkata al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-Allama yang memiliki banyak ilmu, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fi ma'na qawli ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawidatil hasanah al-ayah. Dalam makna yang dikandung oleh firman Allah ta'ala, ud'u, serulah kepada jalan Rabbmu. Ini wahai Nabi, wahai Rasul, serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara al-hikmah wal-mawidatil hasanah ila akhir ayah, dengan cara yang hikmah dan wejangan yang bagus. Qala rahmat Allah zakara subhanahu maratibat da'wati wa ja'ala salasata aqsamin bihasabi halil mad'u. Allah yang Maha Suci menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah, dan Allah menjadikan tingkatan-tingkatan dakwah menjadi tiga bagian. Jadi dari sisi keadaan yang didakwai, nah, rinciannya yaitu diantaranya yang akan kita baca. Fa innahu imma yakuna taliban lil haqqi muhibban lahu. Fa innahu yakuna al mad'u. Paham? Taliban lil haqqi muhibban lahu. Mu'siran lahu ala ghairihi idza arafahu. Ini keadaan yang pertama. Seorang yang didakwai, ada kalanya dia keadaannya itu memang mencari kebenaran, mencintai kebenaran, muhibban lahu muhibban lil haqqi, mu'siran lahu mengutamakan kebenaran, mu'siran mengutamakan. Mu'siran dari kata isar. Mafhum isar. Mengutamakan. Mengutamakan kebenaran ala ghairi daripada yang lain. Apabila dia mengetahuinya. Ini keadaan pertama. Seorang yang didakwai. Maka keadaan pertama ini, kalau dia memang kondisinya mencari kebenaran, mencintai kebenaran, mengutamakan kebenaran daripada yang lain, jika dia mendapatkan, dia cinta, dia senang, dia bergembira dengan kebenaran tersebut, maka orang tersebut caranya didakwai dengan hikmah. Wala yahtaju ila mau'idatin wa jidalin, enggak perlu adanya mau'idah dan jidal. Jadi muhibban lahu, mencintai kebenaran daripada kebatilan, gampang, orang seperti ini gampang, maka penyampaiannya dengan hikmah sudah langsung menerima. Ya kan? Wa imma ayyakuna mustaghilan bidzil haqqi. Kalau keadaan kedua, ada kalanya dia bisa jadi dia tersibukkan dengan sesuatu yang lawan daripada kebenaran. Ini taruhlah memiliki apa? Kelalaian. Mustaghilan bidzil haqqi, tersibukkan. Itu mustaghilan. Tersibukkan dirinya dengan sesuatu yang melawan daripada kebenaran. Ada sisi kelalaian. Lakin law arafa, tapi seandainya dia mengetahui kebenaran, asarahu. Dia mengutamakan kebenaran tersebut, wattaba, dan dia mengikuti. Asarahu, mengutamakan kebenaran tersebut atas daripada kebatilan. Itu namanya asaro. Asaro yusiru. Isaron, mengutamakan. Kalau asaro yusiru, taksir, mempengaruhi. Berpengaruh. Mengefek. Asaro yusiru, isaron, mengutamakan. Tetapi jika dia mengetahui kebenaran, dia mengutamakannya dan mengikutinya. Fa yahtaju ilal mau'idzah bitarghib wa tarhib. Orang seperti ini butuh untuk diberikan wejangan pakai targhib wa tarhib. Targhib, senang dengan al-haq. Tarhib, senang dengan nikmat Allah yang sangat besar berupa hidayah. Tarhib, diberikan rasa takut dari jauhnya seorang dari hidayah. Maka dia telah terpenuhi padanya hal-hal yang menuntut untuk dia menerima al-haq. Ini kondisi kedua seorang mad'u. Wa imma, dan ada kalanya seorang mad'u ayyakuna mu'anidan, ayyakuna al-mad'u mu'anidan. Mu'anidan menentang, mu'aridun. Mu'anid, mu'arid sama saja maknanya. Menentang. Orang seperti ini, ya kan? Yujadalu billati ya ahsan. Maka tadi dalam ayatnya, sambungannya, wajadilu billati ya ahsan. Udu'u ila sabli rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasana wajadilhum billati ya ahsan. Orang seperti ini adalah dibutuhkan untuk diadakan, diberdebat, didebat dengan cara yang bagus. Adapun tadi yang kedua, ya, tersibukkan dengan sesuatu yang melawan daripada kebenaran, seperti orang tersibukkan dengan dunia. Ya kan? Sesuai dengan perdagangan dan semisalnya. Nah, ini perlu apa? Perlu adanya mau itu apa yang tarhib, batarhib. Kalau orangnya itu mu'anid, madu tadi mu'anid. Anada yu'anidu mu'anadatan, apa maknanya? Menentang. Mu'aru sama saja, arodo. Ini perlu adanya mujadalah. Perlu adanya mendiskusikan, mendebat dia tadi dengan cara yang bagus. Fa in raja'a, kalaulah dia rujuk dari kebatilannya, wa illa kalau enggak untuk ilama'ahu ilal jallat in amkana. Apa dibawa orang tersebut kepada jallat apa? Perlu dia apa? Dicambuk. Perlu dicambuk kalau memang memungkinkan. Tapi bukan kita seorang dai tiba-tiba membawa cambuk beli ke pasar sapi. Ya, enggak, tapi apa? Butuh waliul amr. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap siapa? Siapa? Sabiq. Sabiq, ya. Ayo Sabiq. Nah, ini dicambuk. Cambuki kepalanya baru dia sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Ya, bermanfaat bagimu, bermanfaat bagiku ya Umar. Jadi dia merasa apa? Sembuh, udah saya cambuki sembuh. Ya kan? Orang suka membawa mustabiat, perkara-perkara yang samar gerancau. Nah, ini dibawa apa? Dibawa ke pengadilan agama. Kalau di sini bawa ke Lamongan. Di Lamongan ketemu siapa? Ketemu wong sufi ya. Pas saya konco, bolo dewe wis, tak tambahi. Subat yang mana kamu inginkan, tambah lagi. Nah itu. Ya. Nah kalau bawa ke Lamongan sana, ketemu siapa? Ketemu partai, ketemu wong sufi, ketemu apa? Pengadilan agama. Bawa subat juga. Kurang biru tak tambah, ya lu saya perlu jasa karung, subat mesti udah wake. Ya. Tapi kalau kepada ya kan para hakim yang menghukum dengan hukum Allah memiliki kemampuan dalam menerapkan syariat Allah, maka beda hasilnya, beda. Orang yang memiliki banyak kerancuan maka dia akan sembuh ketika nanti karantina di sana, ya kan. Mari katakan kalau dia enggak rujuk dari kebatilannya untuk kilamahu diseret ke tukang cambuk jalat in amkana. Entah nukilan dari Ibnul Qayyim. Dan tadi ada tambahannya. Mana? Oh, kok bisa hilang gak segitu banyak? Kenapa ini? Aduh. Kok bisa ya? Baik. Min huna sakitun minat tok. Tok dan tabah. Wa mu'allakun minan hamis asal wa alai kalimatun kalimatus sahha. Ya. Jadi saya ikhlas perhatikan di sini ada beberapa nuskho. Sebagai nuskho ada yang terjatuh, enggak tercetak. Maka di sini nukilan yang sempurna dari Syaikh Abdurrahman bin Hasan dari kalamnya Ibnul Qayyim. Wa qala adun rahimahullah taala wal farqu baina hubbil imam wa da'wa ila Allah wa hubbir riyasah wal farqu baina ta'zimi amrillah wa nushilahu wa ta'zimi nafsi wa sa'yi fi haddiha. Dan perbedaan antara cinta kepemimpinan dan antara dakwah kepada Allah dan antara cinta ke kekuasaan riasa, imamah, riasa sama saja. Ini ya, perhatikan kita diajak kepada wakil, kepada fakta masyarakat kita. Kita diajak kepada melihat kepada keadaannya manusia. Dan perbedaan antara orang yang cuma cinta kepemimpinan dan cinta dakwah kepada Allah dan cinta kekuasaan itu adalah perbedaan antara mengagungkan perintahnya Allah wa nushi lahu lahu wa lillah. Nasihat lillah maksudnya apa? Nasihat untuk mengamalkan kitabullah, itu namanya nasihat lillah. Wa dan mengagungkan jiwa wasai dan berusaha untuk apa? Mendapatkan bagian jiwa, perasaannya. Artinya ada orang itu yang memang mementingkan perasaan dirinya. Dan orang ada yang memang cinta kepada dakwah. Mengagungkan perkaranya, perintahnya Allah dan upaya untuk menerapkan kitabullah. Dan ada orang yang enggak, kekuasaan jangan sampai terusik. Ya kan, kekuasaannya sebagai seorang pemimpin organisasi jangan sampai terusik. kepala sekolah jangan sampai terusik. Masa kepala sekolah didakwai anak umur 20 tahun, sedangkan dia sudah jenggotnya sudah putih, batuknya ngetap dengkul sapi. Ya, cilik, bau kencur. Nah, itu. Aku iki suwe mangku mangan bangku, mangan macam-macam. Loh. Piye iki? Wih. Lah kok iso? Apa iki, Mbak? Umbele. Ya, kan tengok situ. Nanti bawa pulang, masukkan kurungan nanti. Tapi perhatikan. Jadi orang seperti itu. Perbedaan antara orang yang mencintai kepemimpinan dan antara menjadi dakwah kepada Allah. Ini adalah seperti perbedaan orang yang mengagungkan perintahnya Allah dan mengagungkan Musa untuk menerapkan perintahnya Allah. Dan perbedaan antara mengagungkan jiwa, membesarkan jiwanya. Berusaha untuk jiwanya jangan sampai terusik. Biar bagian jiwanya ini keturutan. Sebagai seorang pemimpin. Maka sulit kita dapati seorang pemimpin pondok. Muridnya mungkin taruhlah 2.200. Ada yang 3.400. Antum suruh nanggalkan kedudukannya. Badalah. Nah, pernah saya datang. Sudah seorang punya pondok. Muridnya 4.000. Datang ke rumahnya. Di rumahnya tempat ulama masjid, tempat tawa masjid Taimiyah dan macam-macam. Ya kan? Nah, nasihat untuk diajarkan kitab tersebut. Jawabnya, anak ini butuh orang semisal antum ini 4 lah kalau 5 orang. Masa kalau sudah ada 5 atau 4 orang itu, akan selesai semua urusan di pondok ini. Itu cuma falsafah saja. Falsafah saja. Ya kan? Cuma apa? Manis-manis mulut saja. Abang-abang lambe dari wong sugian. Ngerti abang-abang lambe? Hah? Gombal. Nah ya, bahasa Indonesianya apa? Cuma apa? Gombal saja. Kita datangkan 4 orang yang siap untuk mendakwakan dakwah salafiyah dan kemudian murid yang 4.000 lebih tadi mau dakwakan. Mana mau nerima? Ya gombal yang iya, gombalmu saja, Bro. Nah itu. Kenapa? Karena dia kepemimpinannya enggak mungkin akan terusik, enggak boleh. Pernah ketemu saya di rumahnya, saya datang ke rumahnya. Saya nasihati, ini resikonya besar, bagaimana madu segini banyak, murid segini banyak, kondisinya kayak begini. Iya memang saya, butuh ada 4 atau 5 orang seperti antum, masalah. Kan selesai semua urusan ini. Wah gombalnya. Nah itu. Paham itu? Itu salah jawabnya abang-abang lah. Lambe. Abang-abang lambe. Lambe ke mulut. Abang itu merah. Cuma merah-merah mulut saja. Apanya apa? Apa? Sebatas dalam mimik saja. Hah? Maya apa? Manis di bibir. Pahit di? Pahit di lidah. Tapi perhatikan. Banan nasi lillahi al-muhib lahu. Banan nasi halillahi al-muhib lahu. Yuhibbu an yuta'a rabbuhu fala yu'sa. Maksudnya orang yang nasih lillah. Seorang yang nasih lillah al-muhib lahu. Nasuha lillah. Menasihati untuk Allah. Artinya apa? Untuk mengamalkan kitabullah. Mentauhidkan Allah. Itu namanya nasihat lillah. Apa nasihat lillah? Adalah untuk mentauhidkan Allah. Mencintai Allah, maka dia mencintai, dia senang. Rabbnya ditaati. Dan jangan dimaksiati. Jangan tidak dimaksiati. Wantakuna kalimatu yal ulia. Dan dia senang akan keberadaan kalimat Allah yang paling tinggi. Wa iyakun dinu kullu lillah. Dan dia senang akan keberadaan agamanya itu adalah seluruhnya adalah untuk Allah. Wa iyakun al ibadu mumtasilina awamirahu mutanibina nawahiyahu. Orang yang nasilillah mencintai Allah ini senang akan keberadaan semua hamba mematuhi perintah-perintahnya Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, ini sifatnya orang yang nasilillah, nasihun, menasihati untuk Allah, muhibbulahu, mencintai Allah. Maka itu Kita senang seandainya pondok-pondok yang ada di muka bumi ini, di Indonesia khususnya, yang banyak dari kalangan orang-orang mubtadi'ah ini, prei dulu. Prei dulu, enggak usah belajar. Daripada belajar merusak otaknya anak kaum muslimin. Prei dulu. Dan guru-gurunya dikarantina dulu. Nah itu. Ya kan? Senang kita. Kenapa? Karena hari demi hari ya Allah dimaksiati. Tidak ditaati. Kita banyak mendapati sekolah-sekolah yang gurunya enggak sholat. Ya kan? Ada masjid tapi yang sholat paling 2 orang, 3 orang. Yang lain ke mana? Di warung, di mana saja murid-muridnya. Ya. Nah. Nanti olahraga mulai jam 2, asar lanjut terus sampai jam 4. Kapan jamaahnya? Ya toh? Latihan voli, latihan bola macam-macam. Ya. Kapan jamaahnya? Ini dalam maksiat. Seandainya sekolah ini diperaikan, diliburkan semuanya, ya kan? Sebagaimana sekarang ini masih libur. Terus saja masalah, alhamdulillah, libur terus, alhamdulillah. Nah itu. Masa andainya corona ini tetap hidup, selamat jalan corona. Terima kasih, semoga umur panjang. Ada, itu. Baik. Qal bain baqad nasahallaha fi ubudiyatihi. Orang yang nasailillal mahablahu, mencintai akan Rabb-nya, ditaati, maka jangan didurhakai. Kalimat Allah kan lebih tinggi. Orang seperti ini maka dikatakan nasahalillah, nasahallah fi ubudiyati. Menasihat Allah dalam beribadah kepadanya, dalam perkara haknya Allah Ta'ala untuk diibadai. Wa nasah khalqahu fi da'wa ilallah, menasihati hambanya Allah dalam da'wa ilallah. Fa yuhibbul imamata fid din, dia mencintai kepemimpinan dalam din. Bal yas'alu rabbahu, bahkan dia meminta kepada Rabb-nya, ayat ja'ala ulil muttaqina imaman yuktada bihi al-muqtadun, yaktadi bihi al-muqtadun. Bahkan dia meminta kepada Rabb-nya agar dirinya dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang meneladani, mengambil teladan dengan dia. Kama tadabi huwa bil muttaq, sebagaimana dia mengambil teladan dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini enggak mencederai ikhlas. Mafhum? Dia ini mencintai Allah itu ditaati. Jangan didurhakai, mencintai akan kalimat Allah tinggi. Mencintai seluruh din ini miliknya Allah Ta'ala. Mencintai seluruh hamba patuh dengan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larang-larangannya. Sampai dia meminta kepada Rabb-nya agar dirinya dijadikan imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mengambil teladan dengan dia. Ini tidak mencederai keikhlasan. Mafhum? Nah, dia minta kepada Allah agar dirinya dijadikan orang yang di depan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang bertakwa mencontoh dirinya. Ini enggak mencederai keikhlasan. Mafhum? Mafhum itu? Tapi syaratnya tadi apa? Syaratnya tadi apa? Apa? Syaratnya ya ini, dia cinta, senang Rabb-nya ditaati, tidak didurhakai, senang akan kalimat Allah lebih tinggi, senang akan din ini seluruhnya miliknya Allah. Sekarang din ini dipetak-petak. Ada yang milik kepala sekolah ini, agamanya caranya beda. Milik kiai sipulan, cara lagi, bukan miliknya Allah. Kayak din ini naik dhewe. Nah, punyanya dia sendiri. Agama ini kayak punya dia sendiri. Di manusia dikondisikan cara beragama kayak dirinya. Nah, bukan sebagaimana yang turun dari Allah Ta'ala. Bukan sebagaimana yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti apa? Kenapa buktinya? Buktinya apa yang dia lakukan dinisbat kepada din. Nah, padahal ngawur. Bid'ah disubur makmurkan. Seolah-olah dia dalam miliknya dia. Nah itu. Fa idha habba hadza al-abdu ad-da'i ila Allah ayyakuna fi ayunin nasi jalilan fi qulubihim mahiban wa ilaihim habiban wa ayyakuna fi mutan laika yatammu bihi wa yaqtadu athara Rasul sallallahu alaihi wa sallam ala yadai lam yadurruhu dhalika bal yuhmadu alaihi li annahu da'in ila Allah yuhibbu ayyuta'a wa yu'bada wa yuwahhada fa huwa yuhibbu ma yakunu aunan ala dhalika muslan ilaihi. Ini telah tidak menafikan ikhlas. Sini enggak ada ini. Ya kan? Maka dia apabila seorang hamba mencintai faida habba hadzal abdu faida habba hadza al abdu da'i ila Allah yakuna abiyina nas jalilan. Maka apabila seorang hamba mencintai ini, seorang da'i ila Allah mencintai akan keberadaan dia mulia di pandangannya manusia. Dalam hatinya mereka dia memiliki wibawa. Wa ilaihim habiban, dia dicintai oleh manusia. Wa yakuna fi muta'an, dan akan keberadaan dirinya ini adalah ditaati di pada mereka, pada manusia. Likai, agar supaya manusia mengambil teladan dengan dia, yaktamu. Mengikut dia. Wa yaktafu asara rasul, dan mengikuti. Iktafa yaktafi, iktifaan. Apa? Mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Ala yadai, melalui dia. Ala yadai, ala da'i tadi. Yadai, ala seorang da'i tadi. Damir ini kembali kepada al-abdu ad-da'i ilallah. Perhatikan. Al-subhanallam yadurrohu dalika. Tidak membahayakan keinginan tadi kepada dirinya, bahkan dia dipuji atas apa yang dia inginkan. Tapi dengan syarat dia memang benar-benar situasinya apa? Di atas sunnah. Ya kan? Kenapa li'anna udainya Allah? Karena dia adalah seorang yang menyeru kepada Allah. Yuhibbu, dia menginginkan, dia senang. Akan Allah itu ditaati, diibadai, dan diesakan. Bahwa yuhibbu mayakunu awnan ala adat, dan dia menginginkan, dia senang akan menjadi aun, pembantu, penolong atas kebaikan tersebut, musyan, mengantarkan kepada kebaikan tersebut. Ini enggak mempengaruhi apa? Ikhlasnya. Mahfum itu? Enggak mempengaruhi ikhlasnya. Nah, ini penting. Ini adalah penting. Jangan dikira kemudian ini menafikan ikhlas. Tidak. Ini tidak menafikan ikhlas. Niat tersebut tidak menafikan ikhlas jika terpenuhi syarat-syaratnya. Waliyadza dzakara subhanahu ibadu alladziina ikhtassahum li nafsihi. Dikarenakan ini Allah menyebut, Allah SWT menyebutkan para hambanya, mereka-mereka yang dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Wasna alim, dan Allah memuji atas mereka fitanzil dalam Al-Qur'an. Wahsana jazaa'ahum yauma liqa'i, dan Allah memperbagus balasan mereka pada hari nanti ketemu dengan Allah. Fadzakarahum bi ahsani a'malihim wa awsafihim, maka Allah menyebut mereka. Allah menyebut mereka dengan ahsani a'malihim, kebaikan yang paling bagus dari amalan mereka dan sifat-sifat yang paling terbagus. Tsumma qala wal ladzina yaqulun, dan berkata Allah Ta'ala, wal ladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka, dan mereka-mereka yang berkata, wahai Rabb kami, doanya. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, hablana, berilah kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata ayun, apa? Penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka boleh dia meminta diri sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa dengan syarat-syaratnya. Tentunya besar tihi dengan syarat-syaratnya. Ini tidak membahayakan ikhlas. Tidak membahayakan ikhlas. Fasa'aluhu ayyukirru ayyunahum bita'ati azwajim wa duryatim lau subhanahu. Maka mereka tadi minta kepada Allah agar Allah menjadikan mata-mata mereka apa? Sejuk dengan wujudnya, istri-istri mereka dan keturunan mereka taat kepada Allah yang Maha Suci. Nah, terus wa'ai apa? Wa'ai yasurra qulubahum bitiba'il muttaqin, dan minta kepada Allah agar Allah menjadikan hati mereka apa? Senang dengan wujudnya apa? Para muttaqin, mengikuti mereka ala ta'ati wa ubudi, di atas taat kepada Allah dan mengibadah Allah Ta'ala. Ini Bu, boleh enggak membahayakan apa? Ikhlas. Berarti kan ini penting. Kalau nanti kita akan menuduh. Masa minta kayak gitu? Kok sok sekali? Ini tidak. Nah. Qal fa innal imama wal mu'tamma muta'awinani ala ta'atihi. Fa'inal imama wal mu'tamma, mu'tam yang mencontoh, imam yang dicontoh. Ya kan? Imam yang diikuti, ya mu'tam yang mengikut. Seperti namanya makmum, namanya apa? Mu'tam. Makmum ada mu'tam. Muta'awinani, keduanya tolong menolong di atas ketaatan kepada Allah. Wa innama sa'aluhu ma yu'awinuna bihi al-muttaqin ala mardatihi wa ta'atihi. Sebenarnya saja mereka minta kepada Allah apa yang mereka jadikan apa? Tolong menolong dengannya terhadap orang-orang yang bertakwa di atas perkara-perkara yang diridhoi Allah dan mentaati Allah Ta'ala. Wa huwa da'watuhum ilallahi bil imamah bid-din, dan itulah da'watuhum ilallah, seruannya mereka kepada Allah untuk menjadikan apa? Kepemimpinan dalam din. Allati asasu as-sabru wal yakin, yang mana kepemimpinan dalam din adalah asasnya ada dua, sabar dan yakin. Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Yahduna bi amrina, menunjuki mereka dengan mereka menunjuki dengan perintah kami. Tatkala mereka bersabar dan mereka orang-orang yang memiliki keimanan dengan ayat-ayat kami. Qala fas'alu ma yaj'alu ma'imatan lil muttaqin wa su'alun ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunna alaihim bil ulum an-nafi'ah wal amal salihah dhahiran wa batinan allati la tatimmu al-imamatu illa biha. Maka permintaan mereka agar Allah menjadikan mereka sebagai para a'immah, para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah permintaan mereka agar Allah menunjuki mereka, agar Allah memberikan taufik kepada mereka, dan agar Allah memberikan karunia atas mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang soleh, zahir dan batin, yang mana kepemimpinan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Mafhum? Nah, dengannya apa? Dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh, zahir dan batin. Wa ta'amal kaifa nasabun bi hadhil ayati la ismir rahman jalla jalaluhu liyalam khalquhu anna hadha innama naluhu bi fadlihi wa rahmatihi wa mahdi judihi wa minnatihi. Dan perhatikan bagaimana Allah menisbatkan mereka dalam ayat ini kepada ismur rahman jalla jalaluhu, untuk agar hambanya mengetahui bahwasanya ini adalah hanya saja mereka dapatkan, mereka menggapainya murni karena keutamaan dan rahmatnya Allah, murni karena karunianya Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'amal kaifa ja'ala jaza'um fi hadhihi surah al-ghuruf. Al-ghuruf. Dan perhatikan bagaimana Allah menjadikan balasan bagi mereka dalam gambaran seperti ini adalah al-ghuruf. Kamar-kamar. Wayal manazil alia, adalah tempat-tempat yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Fil jannah, dalam surga. Wa dalam makanatil imamatu fiddini minar rutab al-aliya bal min a'la maratibin yu'taha al-abdu fid dunya kana jaza'u alai al-ghurafa al-aliyata fil jannah. Dan ini tatkala kepemimpinan dalam din adalah termasuk tingkatan yang tertinggi, bahkan termasuk maratib, tingkatan yang paling tertinggi yang diberikan kepada seorang hamba di dunia. Maka balasannya juga atas perkara ini adalah manazil, tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga. Wa hadza bi khilaf bi talabir riyasa, ini beda dengan meminta kekuasaan dunia melulu, beda. Fa inna talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradahu minal ulwi bil ard. Ini beda dengan seorang yang meminta riasa kepemimpinan dalam dunia, maka pemintanya, penuntutnya, tamam, perhatikan. Maka para penuntutnya berusaha dalam menghasilkannya untuk mendapatkan dengan kepemimpinan ini tujuan-tujuan mereka berupa apa? Ketinggian di muka bumi. Berupa ketinggian di muka bumi, wa ta'budul qulub lahum, dan agar hatinya manusia apa menjadi menghamba kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang mencari kepemimpinan dalam dunia ini. Dan memang benar, sekarang banyak manusia itu dibeli perasaannya. Perasaannya dibeli. Sehingga menjadi penjilat. Kalau sudah menjadi penjilat, maka merasa bangga dan beruntung. Nah ini, nah perhatikan. Jadi tujuannya adalah ulul arab wa ta'budul qulub lahum. Hatinya hamba mengibadai mereka. Wa mailiha ilaihim, dan condongnya hati kepada mereka. Wa musa'adatihim lahum ala jami' aghradihim, dan mereka memiliki bantuan dikerahkan kepada para penguasa tadi atas seluruh tujuan mereka. Maka unihim alina alaihim qahirina lahum. Bersama dengan mereka adalah alin, merasa tinggi atas mereka dan menguasai mereka. Fatarat daba ala hadat talab mingal mafasid ma'ala ya'lamu ilallah. Maka akibat daripada menuntut dan mencari kekuasaan di dunia ini, akibatnya adalah beberapa kerusakan. Apa yang tidak diketahui bilangannya berapa dan jauhnya berapa dan lebarnya berapa kerusakannya, tidak ada yang itu kecuali Allah Ta'ala. Berupa al-bagi minal bagi, berupa apa? Kedzaliman. Al-hasad, kedengkian. Berupa at-tughyan wal-haqd, melampaui batas, dan kedongkolan, wadzulm dan kedzaliman, wal-hamiyah. Apa hamiyah? Ini apa? Jahiliyah. Nah, merasa besar, jiwanya besar. Nah, membela pribadinya. Hamiyah linnafs. Nah, membela jiwanya. Duna haqqi tanpa apa? Haknya Allah Ta'ala. Di luar haknya Allah Ta'ala. Wa ta'dimi man haqqarallahu, dan akibatnya apa? Dan kerusakan mengagungkan orang yang dihinakan oleh Allah. Wa ihtikari man akramallahu, dan akibatnya apa? Meremehkan, menghinakan, menganggap enteng terhadap orang yang Allah muliakan. Dan ini yang terjadi faktanya. Ngapun. Jadi yang dimuliakan orang yang menjadi penjilat-penjilat mereka. Orang-orang yang mencari kekuasaan dunia. Nah, tapi di sini ya, dan ini kita nggak usah kita cerita, semuanya mafhum, siapa yang paham, siapa yang dimaksud orang-orang yang cari kekuasaan dunia. Sekarang gambarnya berseberang, apa menyebar di jalan-jalan, mungkin mata ini menjadi apa, sepet nengok, silau, kayak pakainya orang India, warna kuning, hijau, biru dan macam-macam, silau, nah, itu. Apam? Untuk pakaian orang India, warna-warni entah seberapa warna, seperti itu. Dan mereka kau yang malu gambarnya, wedok-wedok digelar semua jalan, nggak punya malu. Taib. Kalau kata timur riasa itu duniawi ya illa bilalik. Tengok. Kepemimpinan mencari dunia nggak akan terlaksana, nggak akan sempurna kecuali dengan cara tadi. Saling hamba menghamba, saling tindas menindas. Walatunalu illa bi'adafihim nalwafat, dan tidak akan digapai riasa dunia, kepemimpinan dunia kecuali dengan apa? Bi'adafi, dengan apa? Kerusakan yang berlipat-lipat. Waru'asa fi umyin anhadas, sedangkan para penguasa dalam keadaan buta akan perkara ini. Buta fi umyin akan hadas. Dan benar buta. Wallahi wallahi summa wallahi buta. Nah itu, perhatikan. Fa idza kusifa al-ghita'u tabayyana lahum fasad. Fasadal fasadam fasaduma kanu alaihi, jika tersingkap tutupnya, jelaslah bagi mereka kerusakan apa yang dulu berada di atasnya. Yang mereka dulu berada di atasnya. Walasiyama idza husyiru fi sifatiz dzar. Lebih-lebih lagi ketika mereka nanti sudah dikumpulkan di ayam alam mahsyar dalam apa? Sifat apa? Semut. Mereka para bola, para dalam dikumpulkan nanti dalam sifat apa? Semut kecil. Mabum. Ya tahu ma'alul mawqif. Sifatnya dar-dar semut kecil yang dipijak-pijak oleh ahlul mawqif arjulihim. Ihanatan lahum wa tahkiran wa tasgiran kamas sagaru amrallahi. Nanti akan dipijak-pijak orang yang berkumpul di mawqif dalam mahsyar sana dengan kaki-kaki mereka sebagai bentuk penghinaan bagi mereka dan peremehan dan memperkecil mereka sebagaimana dulu meremehkan perintahnya Allah, sebagaimana dulu mereka hakkaru menghinakan meremehkan hamba-hamba Allah. Inta kalamu rahmatullah. Tengok sini ya ikhwan. Ini habis kalamnya Ibnul Qayyim. Ini para penguasa di dunia nanti akan ketika di akhirat nanti akan dikumpulkan seperti sifatnya semut kecil itu loh, dipijak-pijak oleh orang-orang yang berada di sana nanti. Mohon. Sini enggak ada. Punya saya di rumah juga enggak ada. Ini kok panjang sekali. Baik. Dah jazakallahu khair. Jadi saya punya dua nuskho, kitab ini patologi ini punya dua nuskho, yang ini sama-sama enggak ada. Jadi itu tadi sifatnya. Itu tadi sifatnya mereka para pengejar kepemimpinan dunia dengan cara batil dan batil dan batil, nanti akan merasakan akibatnya. Nasolah salam wal afiyah. Kalau enggak bertobat. Baik, habis waktunya. Wes, tak. Ayo. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.